Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita di sesi yang kedua berkaitan tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa yang kita angkat adalah dosa yang ke-33 dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, yaitu tashabbuhun nisa birrijali wa tashabbuhur rijal bin nisa, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ini adalah dosa, dikutuk pelakunya, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian, kita ingatkan definisi dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa diantaranya yang disebut padanya al-laknat, laknat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah dosa dengan adanya laknat di situ, maka itu adalah termasuk dari dosa besar. Di antaranya disebutkan dalam mukaddimah kitab ini, anda bisa lihat di sana. Amma hadul kabirah, adapun definisi dosa besar adalah fa kullu maksiatin fiha haddun fid dunya, semua dosa yang ada hukum hadnya di dunia, mencuri potong tangan, berzina, rajam, semua dosa yang disebut padanya hukum had. Apa itu hukum had? Hukum yang telah ditentukan dalam syariat. Membunuh, maka dikisos, dibunuh. Itu dosa besar. Yang kedua, awwa'idun fil akhirati, atau dosa yang disebut ancamannya di akhirat. Sebuah dosa yang disebut ancamannya akan mendapatkan siksa ini. Seperti contoh orang yang malas dalam mengerjakan sholat, terlambat-terlambat, bahkan sampai dia keluar dari waktunya. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ حَتَّى يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang satu generasi yang mereka menyanyikan ibadah sholat, mereka mengikuti syahwat sampai mereka dilemparkan ke dalam ghayyan. Yalqaun, mereka dilemparkan ke dalam ghayyan. Ghayyan itu adalah satu lembah dalam neraka jahannam yang sangat dalam, sangat panas di sana. Maka ini dosa besar. Karena disebut apa? Siksaan fil akhirah. Wa zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah menambahkan dosa besar yang ketiga Lalu yang pertama apa? Ditentukan hukum hadnya di dunia. Yang kedua, disebut hukumannya fil akhirah. Yang ketiga, awarda fiha ba'idun binafsil iman, atau satu dosa yang di situ disebutkan ditiadakannya iman. Seperti kalimat la yu'minu hadukum, tidaklah seorang beriman di antara kalian. Hadis Nabi yang kita sering bacakan, wallahi la yu'min. Nabi berkata tiga kali, demi Allah seorang itu tidak beriman. Demi Allah seorang itu tidak beriman. Demi Allah seorang itu tidak beriman. Qila manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang kau maksudkan dengan tidak beriman? Qala, belum menjawab, alladhi la ya'manu ba jar la ya'manu bawa'iqahu. Alladhi la ya'manu jaru bawa'iqahu. Yaitu seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang mengganggu tetangga, dosa besar. Kenapa? Karena perilakunya dinafikan iman dari dia. Tidak beriman, tidak berarti kafir. Tidak beriman maksudnya dia muslim. Tidak sampai iman dia. Karena kalau dia iman, dia akan menjaga diri dari menyakiti tetangga. Karena menyakiti tetangga itu berkaitan dengan hukuk Bani Adam. Hak-hak Bani Adam. Yang tidak akan selesai hanya dengan istighfar. Tapi akan diadili kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka orang yang beriman takut melakukan kesalahan. Nah ini termasuk dosa besar. Al-Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan lagi. Termasuk dari dosa besar adalah aulu'ina, atau pelakunya dilaknat. Contohnya dosa yang akan kita bacakan keterangannya. Ya ini apa? Tashabbuhur rajul bin nisa wa tashabbuhun nisa birijal. Laki-laki menyerupai wanita, atau wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau bahasa kita, bencong. Waria, wanita tapi pria. Begitu apa ya? Ya. Dia nampak kayak wanita, tapi hakikatnya dia adalah waria. Hukumnya apa? Mal'un, terlaknat pelakunya. Dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, dan manusia yang lainnya. Dikutuk dia. Agama Islam membedakan laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Walaysa zakarukal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Tidak sama. Laki-laki, wanita-wanita. Masing-masing memiliki tanda masing-masing. Tidak sama dengan yang lain. Dalam hal bicara, dalam hal berpakaian, dalam hal berperilaku, sampai dalam hal waris. Agama membedakan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Yang mengatur wanita laki-laki. Rijal pihak yang mengatur. Nisa pihak yang diatur. Dibedakan. Bahkan Rasul mengatakan la yuflihu qauman man walahum ra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum apabila pemimpinnya adalah wanita. Karena kebalik, wanita itu harus dipimpin, yang memimpin adalah kaum laki-laki. Ini menunjukkan syariat Islam ini membedakan laki-laki perempuan dalam segala halnya. Dalam beberapa hukum syariat juga beda-beda. Kalau ada laki-laki ada perempuan, maka yang imam laki-laki. Kalau wanita semua, baru imamnya wanita. Salat wa kata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadirin sekalian, kita akan baca satu persatu kaitan dengan ini. Kaitan dengan ini di negeri kita banyak pelakunya, apalagi sekarang LGBT, transgender, pindah kelamin. Laki-laki dirubah kelaminnya jadi perempuan, atau perempuan dirubah kelaminnya jadi laki-laki. Yang bagaimana itu, muh pak, aku runtah waruh. Tidak tahu kita, kok bisa? Ya itulah mereka. Itu hukumnya haram, bahkan para ulama mengkafirkannya ketika mereka menghalalkan hal tersebut. Mereka bukan hanya berpindah gendernya, atau laki-laki menyerupai perempuan hanya sebatas itu. Bukan. Sampai tingkat ini boleh kok. Halal-halal saja. Boleh. Maka dia jatuh bukan hanya pada dosa besar itu, tetapi dia lebih dari itu menghalalkan yang haram. Dan ini hukumnya kafir. Keluar dari Islam. Hukumnya adalah berkaitan dengan at-tahlilu ma harramallah atau tahrimu ma ahallallah. Menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Hukumnya bukan sekedar dosa besar, itu sedang merubah hukum kafir. Merubah penampilan laki-laki dirubah menjadi perempuan. Bagaimana anda tahu kita? Sehingga timbul payudaranya. Menyerupai wanita. Sehingga sampai jenis kelamin diganti. Ini Allah melarang. La tabdila li khalqillah. Jangan dirubah ciptaan Allah itu. Engkau diciptakan sebagai laki-laki. Jangan dirubah. Sekarang ini muncul tren seperti itu. Karena di negeri kita ada contoh artis yang seperti itu. Yang dia meminta pembelaan dari beberapa tokoh-tokoh keagamaan. Untuk dinyatakan sah, boleh. Alasannya saya begini dari semenjak kecil merasa diriku wanita. Kalau saya laki-laki saya tersiksa. Oh ya boleh, tidak apa-apa. Na'udhu billahi min dhalik. Thumma na'udhu billahi min dhalik. Adapun yang di pinggir-pinggir jalan itu, wah, mengerikan itu pak. Ya. Kulit-kulit wong lanang kasar banget. Tapi menor. Wah, kita bencong. Ya. Hadirin sekalian, hal ini menular. Kalau sudah laki-laki menjadi perempuan, itu larinya kemana? Homosek. Dulu dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut. Sampai-sampai dosa itu dikatakan Lutiyah. Mal'un pelakunya. Hukumnya dibunuh. Karena melakukan perbuatan homo. Caranya tidak peduli dia azib atau dia syabab atau dia sudah menikah mahsan, masih lajang atau sudah pernah menikah, kalau melakukan hubungan liwat homosek sejenis, maka dia dibunuh dengan cara yang sangat sadis, diangkat ke tempat yang sangat terjal, dipegangi kakinya, kepalanya dalam keadaan di bawah dan dilepas. Supaya kepalanya membentur pertama kali bumi ini dan pecah berantakan. Sebagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Yani kaumnya Nabi Lut yang ingkar kepada Nabi Lut. Dianggap tinggi-tinggi. Sampai malaikat penunggu langit yang pertama mendengar lolongan anjing mereka. Tinggi sekali. Wilayah mereka itu diangkat. Kemudian dibalikan. Waja'ala safilaha a'laha. Allah jadikan bagian bumi, bagian bawah. Bagian bawahnya dibalik menjadi bagian atasnya. Maka mereka terjunggal ke bumi. Kepalanya terlebih dahulu dan ditumpuk dengan itu, kemudian dilempari dengan batu sebagai hinaan kepada mereka. Demikian pula di dunia, pelakunya diangkat ke atas yang paling terjal, dilepas, kepalanya membentur, sudah mati, tapi tetap dilempari batu dari atas yang banyak, walaupun sudah mati, sebagai penghinaan kepadanya, karena memang dia hina melakukan homo. Kalau sudah seperti itu, kaum muslimin akan merebak penyakit homo-homo dan homo, lesbi-lesbi-lesbi, perempuan menyerupai laki-laki. Na'udzubillah min dzalik, memuaskan yang sejenisnya, larinya ke sana. Karena itu ini termasuk terlaknat ketika karena apa? Membawa kepada dosa berikutnya dan dosa berikutnya. Kita masuk kepada pembahasan kita. Disebutkan oleh beliau ayat Al-Qur'an, "Walladzina istanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish." Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan segala bentuk fawahish. Fawahish itu dosa besar yang kecil, keburukan yang buruk. Orang yang fitrahnya masih baik, fitrahnya masih baik, akan memandang orang-orang seperti itu jelek sekali. Jelek. Selama fitrahnya masih baik. Kalau fitrahnya sudah jelek, dia memang orang yang penghobi seperti itu, oh dia akan senang punya teman-teman seperti itu. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Thumma na'udhu billah min dhalik. Dan di negeri kita, para pejuangnya begitu banyak. Dan sudah terjadi di negeri kita, bahkan di-upload di YouTube, pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki dan sah. Tidak tahu apakah kisahnya itu mendapatkan buku nikah atau tidak, kita tidak mendengar. Apakah pemerintah menyetujuinya atau tidak, kita tidak tahu, tetapi itu terjadi. Dan diramaikan. Itu kalau sudah begitu, itu dosa besar-besar lagi. Karena apa? Dia mujahirin terang-terangan dalam melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Terang-terangan dalam melakukannya. Itu dosanya lebih besar lagi. Dan itu akan menjadi tren gaya hidup. Nanti wanita dengan wanita nikah terang-terangan. Ya. Akadnya bagaimana itu, Pak? Ya. Akadnya bagaimana, tidak tahu itu. Atau mungkin tidak perlu akad-akadan. Itu semua adalah kabair. Fi sahih. Disebutkan dalam sahih Bukhari. Anna Nabi SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita. Wal-mutasyabbihat minan nisa birrijal. Dan Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Maka jadilah kamu laki-laki ketika Allah ciptakan sebagai laki-laki. Gaya bicaramu laki-laki. Jangan feminim. Jangan ke perempuan-perempuanan. Tersenyum, tertawa laki-laki. Allah ciptakan kau laki-laki. Jadi rujulah. Punya betul-betul jantan. Kokoh, kuat. Itu yang membedakan engkau laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan lemah lembut, suaranya memang diciptakan lembut. Fisik mereka lemah, lemah gemulai. Lemah gemulai betul ya? Atau lemah gulai? Gemulai pak yang benar. Hadirin sekalian, itu wanita. Sehingga antara mereka seperti itu, laki-laki bak, jangan kayak perempuan, jangan, itu bahaya. Karena fitnah. Apakah itu bisa mungkin terjadi di kalangan ikhwan kita? Atau terjadi di mahat-mahat kita? Ya namanya orang masih hidup, Pak. Tidak aman dari fitnah. Al-hayyu la yu'minu 'alal fitan. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kamu laki-laki, tapi ketika temanmu feminim atau wanita-wanita dalam berbicara, kamu akhirnya tertarik dengan dia, merasa lebih kedekatanmu dengannya daripada laki-laki yang lain, sampai ada syahwat rupawan. Itu laki-laki tapi memiliki rupa yang menawan. Rupawan itu rupa yang menawan, itu bahaya. Hati-hati. Syaitan bisa menggiringmu ke arah sana. Ya, hati-hati, Ikhwan. Jangan kita merasa aman. Itu semua syahwat yang kita semuanya memilikinya. Kita tidak jatuh pada hal ini karena kita beriman. Hal ini haram. Kita takut kepada Allah. Itu yang menghalangi. Walhamdulillah. Kalau kita tidak beriman, tidak mengenal dakwah sunnah, tidak mengenal tentang ilmu tauhid wa sunnah, termasuk khafullah, na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat di sana-sana para zunat wa zawani. Zunat itu jamak dari zaniyah, wanita-wanita pezina. Wa zawani jamak dari zani, laki-laki pezina. Kalau dulu kita mendengar laki-laki hidung belang namanya, karena dia yang suka mencari wanita. Sekarang ini wanita hidung belang, karena dia cari apa itu namanya, kalau laki-laki boy-boy apa pak? Apa? Playboy. Ah, playboy. Nah. Betul, saya lupa pak. Karena enggak pernah merojaah. Enggak tahu saya. Playboy, cari itu. Tante-tante dan wanita-wanita yang senang-senang itu cari laki-laki yang memang jasa itu. Ini sudah meningkat kemungkaran itu. Sampai-sampai ada tempat khusus lokalisasi yang di resmikan lokal ini memang untuk orang-orang yang suka seperti itu. Enggak ada pasal untuk menangkapnya, karena apa? Asas suka sama suka. Mengerikan sekali wahai kaum muslimin. Tidak ada pihak yang terrugikan. Wanitanya memang pekerja seks komersial, dia dapat bayaran. Laki-lakinya memang membutuhkan itu, enggak ada pasal. Gitu. Tertangkap berselingkuh pun tidak ada masalah. Anda berselingkuh, istrinya gugat, paling cerai. Dihukum tidak, karena dia dengan perselingkuhnya tidak ada apa sesuatu yang merugikan. Wal'iyadu billah, meningkat. Sampai nanti pada akhir zaman, tersebar perzinaan di mana-mana. Sampai orang yang terbaiknya disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah atsar. Orang yang terbaiknya di zaman itu adalah orang yang mengatakan, seandainya engkau berzina di balik tembok ini, maka itu lebih baik daripada engkau berzina kelihatan orang. Yani zina di jalan-jalan. Melakukan hubungan layaknya suami istri di trotoar-trotoar jalan orang lintas. Kanan kiri wong pada. Aduh jangan, lebih pitik pak. Nek pitik lah, paling esuk pak, begitu keluruk. Buru-buru babo, nek wis ya mandek disit. Manusia di mana-mana, dan itu sudah mulai di negeri barat. Ada satu wilayah yang siapa masuk ke wilayah tersebut harus bugil dan bebas dengan siapapun melakukannya. Tren itu, gaya hidup itu dibawa ke sana arahnya. Wal'iyadu billah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa itu. Semoga Allah matikan kita sebelum datang waktu itu. Yang kita pikirkan anak-anak kita. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Teknologi yang ada sekarang, HP. Itu sudah melurus, yakni melancarkan perzinaan, perselingkuhan. Teknologi akan datang, kita tidak tahu. Lebih lagi canggih. Bursa. Bukan bursa apa? Jual saham. Ini bursa sek. Wanitanya bisa lihat di layarnya. Milih sindi. Tinggal calling. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang sudah seperti itu. Tahun depan, depannya lagi lebih mengerikan. Orang tidak puas dengan lokal. Mengimpor pemuas. Wal'iyadzubillah. Bab yang kita baca ini bab tentang haramnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Wa fi riwayatin la'anallahu ar-rijalata minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang kewanitaan. Allah melaknat laki-laki yang kewanitaan. Atau wanita yang kelaki-lakian. Dalam pakaian. Nanti akan disebutkan. Dalam hal apa saja. Dalam hal pakaian. Gerak-gerik. Dan yang lainnya. Dilaknat. Wa fi riwayatin qala, disebutkan dalam sebuah riwayat. Yang lainnya. La'anallahul muhannithina minar rijal. Wal mutarajjilati minan nisa. Lafadznya beda-beda namun maknanya sama. Allah melaknat al-muhannithina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang kehunsa-hunsaan. Apa itu hunsa? Wanita. Dan al-mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang mutarajjilat, yang berpenampilan dan bergaya laki-laki. Maka perhatikan wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hal apa saja itu? Di antaranya berpakaian. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. La'anallahu al-mar'ata talbisu libsata ar-rajuli. Allah melaknat wanita yang berpakaian dengan pakaian laki-laki. War-rajula yalbisu labsatal mar'ati. Dan Allah melaknat laki-laki yang berpakaian dengan pakaian wanita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan ke sini. Islam membedakan pakaian laki-laki dan pakaian wanita. Maka jangan sekali-kali kita menggunakan wanita pakaian yang itu adalah ciri khas wanita, memakai jilbab umamanya. Gak boleh. Main-main seperti itu gak boleh. Jilbabnya umimu dipakai. Abimu baru pulang. Dipanggil, mi. Nyelengos. Anaknya sing lanang. Kok kenapa pakai jilbab nak? kamu laki-laki, dilaknat nanti. Enggak boleh. Lepas segera jilbabmu. Itu punya umimu, jangan dipakai. Kamu laki-laki tidak dididik menjadi wanita. Walaupun itu anak-anak umuran 5 tahun atau 7 tahun atau mungkin sudah dewasa, main-main ngilo di kaca pakai jilbab, kok nampak kayak cantik ya, timbul kewanitaannya. Oh walah, ini medeni pak, mengerikan. Jangan kita sebagai orang tua membiarkannya. Demikian pula kalau kita punya anak wanita. Wanita memiliki pakaian khusus di negeri kita, pakai rok. Sampaikan, nanti sudah besar. Putriku, nanti sudah besar. Pakailah pakaian wanita. Hatta di depan, sampai pun di depan saudaramu laki-laki. Jangan kau menampilkan kakimu dengan memakai celana, apalagi ketat. Enggak boleh. Kamu dimanapun tempat, kecuali kamu sendirian di kamarmu. Antara wanita pun jangan menampakkan aurat atau pakaian yang ketat. Itu mengundang syahwat. Pakailah pakaian wanita. Hadisnya ini. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Boleh tidak pakai celana? Boleh. Tetapi bukan untuk dipertontonkan. Hanya sekedar untuk menutupi aurat lebih kuat lagi. Dan engkau pakai rok atau pakai pakaian dasar atau pakaian apa yang itu ciri khas wanita. Begitu bisa difahami hadirin? Termasuk dalam hal ini emas dan al-harir, sutra. Hurimat ala rijal min ummati al-harira wa zahab illa lil mar'ati aw kama qala bil sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan. Nabi mengatakan diharamkan sutra dan emas bagi umatku dari kalangan laki-laki, dan dihalalkan bagi umatku bagi wanita. Laki-laki pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin emas, cincin mas kawin katanya, gak boleh dipakai kalau itu emas. Kalau itu dari besi atau dari yang lainnya, boleh. Tapi kalau dari emas, haram hukumnya. Campuran, walaupun campuran, ada emasnya, ada, lepas. Kamu laki-laki, Islam membedakan laki-laki dengan perempuan. Kalau istri, oh boleh, gak apa-apa. Kasih emas, silakan. Kalung yang bagus, anting-anting yang bagus, gelang yang bagus, gak masalah. Puaskan pandanganmu melihat istrimu dengan perhiasan emas-emas itu. Kalau kamu punya uang, belikan emas. Kalung 10, pakai semuanya. Gemlap-gemlip. Nah, untuk terlihat cantik dan menawan. Tidak masalah. Gelang, selengen. Cuman melasi nih pakai. Abot tangannya, pak. Karena sampai mungkin 1 kilo mungkin. Wanita boleh. Bergonta-ganti jenis. Bergonta-ganti apa emas. Jenis emas maksudnya. Boleh, halal. Tapi laki-laki haram, enggak boleh. Bisa difahami hadirin? Karena itu dalam rangka untuk membedakannya. Faida labisatil ma'yalima madzhabi menjelaskan, memberikan komentar dan keterangan. Pengarang kitab Al-Kabair Imam Madzhabi mengatakan, faida labisatil mar'atu zayyar rijal, apabila perempuan memakai pakaian laki-laki minal maqalibi wal araji wal akamami ad-dayyiqati faqad syabahatir rijal fi labsihim fatulhikuha atau fatalhaquha la'atullah wa rasuluhu. apabila wanita memakai pakaian yang itu adalah ciri khas laki-laki. Wanita itu pakainya longgar. Tangannya tertutup dengan jilbabnya longgar. Ternyata ada wanita atau seorang ibu memakai baju laki-laki. Pakai jas laki-laki. Baju kemeja, kemeja laki-laki. Ya. Atau laki-laki. Yang itu yang memakai laki-laki. Maka wanita tersebut terkutuk. Dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulnya. Suaminya pun dilaknat. Kalau membiarkannya. Kata Imam Dzahabi, wali zawjiha idza amkanaha min dzalika ay radiya bihi wa lam yunabbihha lan ma'murun bi taqwimiha ala ta'atillahi wa nahiha an ma'siyah. Kalau suaminya membiarkan, padahal dia diperintahkan untuk mengatur istrinya, memerintahkan untuk taat dan melarang dari maksiat, kok membiarkannya? Maka sang laki-laki ini pun suaminya wanita tersebut terlaknat. Bahkan termasuk dayus. Pada bab berikutnya, setelah ini adalah bab dayus. Dayus itu siapa? Suami yang membiarkan istrinya melakukan kerusakan. Termasuk dalam ini kaum muslimin, wanita yang pakai rambut sambung. Kalau kita namanya apa? Sanggul apa ya? Betul sanggul Pak, mau salah. Karena saya tidak pernah merojah bab ini. Ya. Sanggul itu, salon. Apalagi di zaman-zaman umumnya pas perayaan apa? Ibu kita Kartini. Ibu mereka Kartini, bukan kita. Kita salafiyat, ibu kita. Ya. Ibu kita salafiyat, tidak pakai sanggul. Pakai sanggul. Ini ada dalilnya tersendiri. Dengan dikincu, dengan di make up. Tampak cantik, fresh. Keluar rumah. Tampil mempesona. Tampil mengundang laki-laki untuk melihatnya. Cantik sekali. Istri siapa dia? Tahu ini ibu-ibu, pasti ada suaminya. Tapi menawan. Delungi baik. Itu sudah haram. Dia dosa dan dia menyebabkan laki-laki lain dosa. Dan ternyang-nyang bagi laki-laki. Bagaimana kalau berhubungan badan dengannya? Sehingga terjadi perselingkuhan. Kok suaminya diam? Maka dia dayus. Tidak akan masuk surga. Bahkan tidak mencium bau surga. Walaupun ini dosa tidak mengkafirkan pelakunya. Tetapi ancaman ini sangat dahsyat. Agar kita para suami jangan membiarkan hal itu terjadi pada istri-istri kita. Pada akhwat-akhwat kita, putri-putri kita. Jangan terjadi. Gitu Pak. Nanti akan disebutkan dalilnya insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan dalil laki-laki diperintahkan menjaga anak istrinya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya adalah dengan adibuhum. Ajari mereka sopan santun. Wa'alimuhum. Didik mereka dengan ilmu agama. Wa'muruhum bita'atillah. Perintah keluargamu untuk taat kepada Allah. Laki-laki ini tugasnya itu Pak. Suami tugasnya mendidik istri dan anak. Ajarkan ilmu agama kepada istrimu dan anakmu. Perintahkan istrimu dan anakmu taat kepada Allah. Cegah istrimu dan anakmu dari bermaksiat kepada Allah. Itu tugas suami. Kali ini malah justru sang suami membiarkan istrinya seperti itu, bahkan bangga. Istriku cantik, tampil beda dalam pertemuan keluarga atau dalam apa resepsi pernikahan. campur baur laki dengan perempuan. Seneng istrinya nggak tontonan. Tidak ada rasa cemburu. Hadirin yang kemuliaan, ini laki-laki yang jahat. Dia juga jahat terhadap dirinya. Karena melalaikan tugas menjaga keluarganya di api neraka. Dia pun jahat kepada istrinya. Seharusnya ditahan, dijaga, dicegah. Jangan seperti itu, tuh haram. Haram itu. Kalau mau istri kita bersolek supaya layaklah pantas pakai liven merah, pakai celak umpamanya, tampil layaknya wanita di kalangan ummahat saja. Ketika dia keluar rumah bersama kita tertutup rapi, Pak. Ya dia mandi. Tapi hanya untuk ketemu sama ummahat lain dalam acara itu tidak masalah. Selama memang hanya menampakkan yang boleh. Tidak kemudian ditampakkan lehernya yang penuh dengan hiasan. Hiasan leher itu apa saja, Pak? Kalung. Bukan itu saja. Warna merah bekas kecupan. Memamerkan suaminya layaknya harimau. Ya. Menggigit sampai merah. Wallahu musta'an. Walitiklan. Jangan seperti itu. Kalau sebatas itu saja, enggak masalah. Buka cadarnya top, kemudian berinteraksi wanita dengan wanita agar diketahui ini adalah wanita, boleh. Tapi kalau sudah tabarruj, berbau dengan bau yang wangi semerbak, kemudian memakai jilbab yang pendek berwarna-warni, jilbabnya kecil dililitkan ke leher sehingga buah dadanya masih menonjol ke depan, nampak, maka ini terlaknat. Laki-lakinya juga terlaknat. Ya. Walikali Nabi, dalil yang berikutnya, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ia menyebutkan laki-laki adalah pemimpin wanita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Suami atau bapak adalah pemimpin dalam keluarganya, rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum yaumil qiyamah. Dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap isi keluarga yang dia pimpin. Tentang perilaku mereka. Kenapa dibiarkan dosa? Kenapa dibiarkan melakukan maksiat? Kenapa dibiarkan kamu melihat? Kamu melihat? Kenapa dibiarkan? Itu tanggung jawab. Jangan takut dengan istri. Kalau kamu takut sama istri, istri akan melakukan semuanya tanpa aturan. Kadangkala ada laki-laki yang takut dengan istrinya. Lah terserah ibu nengono. Orang diomongi, Pak, aku wedi. Dia bak seperti apa? Seperti kelinci di hadapan harimau betina yang enggak bisa ngapa-ngapain. Begitu mau ngomong, aja wani-wani. Bojone macan, Pak. Jenengan salah cari pasangan. Ya. Hadirin amalkan, ini diantara dalil. Kenapa laki-laki atau suami juga terlaknat ketika membiarkan istrinya melakukan hal yang terlaknat. Kenapa? Karena sang suami penanggung jawab. Itu alasannya. Yang berikutnya, waja'a anin Nabi alaihi salatu wassalam, namun riwayat ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Hakim dalam Mustadrak, tapi didhaifkan Syalbani Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hanya sekedar untuk penguat saja. Al-an halakatir rijal hina ta'u an-nisa. Dalam riwayat tersebut disebutkan, sekarang ini binasa kaum laki-laki ketika mereka mentaati para wanita. Ini sama dengan hadis sahih yang tadi kami sampaikan. La yuflihu qamun man wallahum ra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum yang pemimpinnya wanita. Dalam rumah tangga, sang suami atau sang bapak taat kepada istri. Istri yang memimpin, istri yang mengatur segalanya. Keuangan, belanja, apapun. Bahkan sampai sang suami memelas-melas ketika minta uang. Karena gaji semuanya dikasihkan sang istri. Sampai minta-minta, minta uangnya Mi. Kalau bukan Umi ya, Umi kita solihat. Minta uangnya Bu, gitu. Duit gue ngapa? Digentak malah Pak. Untuk beli ini rosah, misuk maning. Lagi banyak pengeluaran. Selalu dibegitukan. Melas temen kewajan. Macan ompong, macan ompong ini namanya. Mau gentak gak mampu. Mau, ompong. Malu. Giginya gak ada. Wala. Sampai kadangkala minta yang berhubungan dengan syahwat. Bu, ngeneh bu disit bu. Loh ngapalah. Kesel, turu disit. Waduh. Malah digentak satu malam. Ngenes banget. Gak bisa apa aja nih aku ya. Kasihan deh lu. Dapat pasangan yang seperti itu. Carilah ahwatuna. Wanita-wanita yang terdidik. Kalau ada wanita salafiyat yang berperilaku seperti itu kepada suami, peringatkan dengan ayat-ayat yang tadi kami sampaikan juga. Yang berikutnya, kaum muslimin, waqala al-Hasan. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, wallahi ma asbaha al-yawm برجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. الإمام الذهبي penulis kitab Al-Kabair ini menukilkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama kibar tabi'in, ulama kibar di zaman tabi'in. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi, demi Allah, ma asbah al-yawm, alangkah persisnya hari-hari sekarang ini, seperti yang dikabarkan oleh Rasul. Apa itu? Laki-laki mentaati wanita dalam hal hawa nafsunya. Kata beliau, ini di zaman tabi'in. Penyakit itu sudah ada. Laki-laki mentaati, mengiyakan menurut kemauan istri dalam hal hawa nafsu. Kalau dalam hal yang mubah, tidak apa-apa. Ini mau beli makan apa? Terserah aja, tidak apa-apa. Itu perkara mubah. Terserah kamu, saya suka. Untuk membahagiakan hati istri. Apa yang kamu suka, saya suka. Kan senyum dia. Keton manis lebak. Dipuji. Hal yang mubah tidak apa-apa, Pak. Kalau hal yang haram, istri memaksa, enggak boleh. Harus kamu larang. Saya pemimpinmu. Kamu harus kalah. Itu haram. Maaf, enggak bisa saya penuhi. Kalau dipenuhi, masuk pada hal ini. Apa hukumannya kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Qala illa kabbahu Allahu finnar. kecuali Allah akan kabbahu, kabbahu itu Allah akan lemparkan wajahnya terlebih dahulu di bawah ke dalam api neraka, laki-laki yang semisal itu. Ya, ini menuruti kemauan istri dalam hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, hal-hal yang haram maksudnya. Mau masak apa? Rendang. Oh, boleh rendang. Ini rendang babi loh. Oh, haram itu, gak boleh. Sejak kapan rendang beragama? Kita muslimin. Kita makan sesuatu yang halal. Urusan rendang itu dari mana? Wallah alam itu. Tapi kalau itu sudah babi, walaupun rupanya rendang, haram itu. Cuman kemudian melegalkan gak apa-apa. Seakan-akan boleh. Sejak kapan masakan itu beragama? Maksudnya pripun, Pak? Boleh saja dimakan. Karena itu rendang. Walaupun babi. Na'udzubillah min dzalik. Heran kita. Sudah terbalik-balik tokoh-tokoh di negeri ini. Hadirin sekalian, kita masuk kepada hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia yang aku tidak pernah melihatnya. Mereka ahlu nar. Dua golongan manusia termasuk dari penduduk neraka yang aku sekarang ini belum pernah melihatnya. Yang pertama, kaumun mahum siyatun, orang-orang yang mereka memegang semeti, jadnabil bakar, seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nas, mereka memukul dengan semeti itu manusia-manusia. Perbudakan dengan cara kejam. Perbudakan ada dalam Islam, tetapi tidak dizalimi. Statusnya budak, ya. Apa Islam tidak menghapus perbudakan? Tidak, dalam Islam ada perbudakan. Banyak hadis. Siapa yang melakukan ini kafarahnya, diantaranya memerdekakan budak. Berarti budak tetap ada. Berbuat baik kepada budak, memberi makan, tidak membebani pekerjaan yang lebih dari kemampuannya. Kalau dibebani sesuatu yang berat, bantu olehmu yang memilikinya. Budak selamanya akan ada. Agama Islam tidak menghapus. Termasuk dalam hal ini budak wanita yang boleh digauli oleh tuannya. Kita tidak menyebut majikan. Karena kalau disebut majikan, itu konotasinya dengan pembantu. Bukan, ini malik. Pemilik memang. Perbudakan itu tidak dihapus dalam Islam. Kenapa? Dikarenakan akan terjadi perang dan perang. Yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka yang kalah perang diapakan? Dibagi sebagai budak. Tetapi tidak dizalimi. Beda budak dalam syariat Islam dengan budak di Eropa yang dizalimi, yang ditindas. Begitu mas, perbudakan bab tersendiri. Kalau antum punya istri satu tok, tapi budaknya 10, boleh pak untuk digauli semuanya. Kalau istri hanya 4 pak, batasan maksimal. Kalau budak tidak ada batasannya. Kesempatan itu pak. Walat budak nanti pak. Hadirin yang dimuliakan, ini kaum yang pertama yang disebut Nabi. Yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah sabda Nabi, wanisaun, wanita-wanita, kasiyatun, mereka berpakaian ariyatun, tetapi mereka telanjang. Ma'ilatun, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilatun, ru'usuhunna kasminatil buhtil ma'ilah, kepala mereka pun berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Unta punya punuk yang besar, kalau jalan punuknya goyang-goyang, Pak. Karena mengikuti ritme apa? Langkah. Goyang-goyang begitu. Nah, wanita ini seperti itu, kata Nabi. Lam yadkhulnal jannata. Wanita ini seperti ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Bahkan tidak akan mencium wanginya surga. Wa inna rihaha, padahal sesungguhnya wanginya surga, la yujadu min masiratin kada wa kada, bisa tercium dari perjalanan sejauh ini dan itu. Jauh sudah tercium aroma wanginya surga, dia tidak menyiumnya. Wanita yang seperti ini. Ada beberapa tafsir yang berkaitan dengan hal ini. Dia banyak ulama yang menyebutkannya tentang hal ini, ikhwan. Imam Nawawi dalam Kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan makna hadis ini. Wanita-wanita yang khasiat, dia berpakaian tetapi ariyat, telanjang. Ada dua makna. Yang pertama, memakai baju yang transparan. Tahu transparan apa, Pak? Tipis, tembus pandang, yasifu launal basyarah. Launal basyarah. Transparan sehingga akan nampak di balik kain itu warna kulitnya. Saking tembus pandang. Ya, dia pakai itu menutupi tubuhnya, tetapi kelihatan pundaknya, kelihatan payudaranya, kelihatan pinggulnya, kelihatan ini pakaian tetapi telanjang. Zaman sekarang bermunculan, sekali lagi, itu bagian dari trans hidup masa kini. Kalau ada wanita yang berani seperti itu masa kini, di bandara yang itu tempatnya orang-orang kaya, karena naik pesawat butuh duit yang banyak, Pak. Pelakunya atau penumpangnya itu kadangkala berpakaian yang na'udzubillah min dzalik. Apa tidak pernah mendengar hadis ini? Apa tidak tahu itu haram? Yang kedua, makna hadis ini adalah pakaian yang dayiqo, yang ketat. Ketat, tidak menampakkan warna kulit. Tetapi semakin dia berpakaian, semakin nampak bentuk tubuhnya, lekak-lekuk tubuhnya, sampai bagian kaki, bagian paha nampak, bagian perutnya nampak, karena pakaiannya itu sangat ketat. Laki-laki senang memandangnya. Senang betul, Pak? Mbok saya salah. Saya enggak, Ustaz. Saya enggak salah. Benar itu. Laki-laki syahwatnya wanita, Pak. Saya enggak pernah melihat. Rugi. Kenapa enggak pernah melihat? Antum punya istri, belikan pakaian seperti itu. Nanti istriku pakai pakaian ini. Tentunya jangan di depan anak-anak, Pak. Nah. Antum pulang kerja, melihat, seksi banget. Nah. Antum jebol. Kenapa? Saya suka. Begitu Pak. Jujur saja. Ke istri jujur. Sehingga istri itu bisa berdandan maksimal. Oh suami senang yang kayak gini. Surprise begitu. Nah, tidak apa-apa Pak. Itu sesuatu suami istri halal. Wong gak berpakaian juga boleh kok Pak. Yaitu banyak yang belum menikah ini Pak. Jangan mendalam dalam bab itu ya. Ya Mas ya. Dokter bayang-bayang masih lama kamu. Hadirin sekalian, tafsir yang ketiga. Ini yang banyak terjadi. Tafsir yang ketiga, berpakaian di sebagian tubuh dan terbuka di sebagian yang lain. Pakaiannya bukan tipis, dia berpakaian. Tidak ketat, tetapi hanya sebagian tubuhnya saja. Bagian yang lainnya terbuka. Pakai celana, celana mini, pahanya kelihatan. Pakai baju, ya pakai baju, tetapi belahan dadanya kelihatan, lengannya kelihatan. Sampai-sampai baju yang seperti itu dikatakan, you can see, engkau bisa melihat. Itu kan bahasa Inggris ya Pak ya. Hadirin sekalian, ini termasuk wanita yang terkutuk. Wal'iyadu billah, betapa banyaknya orang yang semisal ini. Yang ketiga maksudnya. Yang pakai baju yang transparan, tidak begitu berani kalau di luaran. Yang pakai baju ketat semuanya juga mungkin masih malu-malu. Tetapi yang sebagian ditutup, yang sebagian dibuka, itu sudah banyak Pak. Wal'iyadu billah. Sampai-sampai kita pun bingung membedakan ini wanita baik-baik atau wanita pelacur. Karena kalau baik-baik, bukan pelacur ya, jangan pakai seperti ini. Ini menggugah laki-laki, syahwat laki-laki. Dia bukan pelacur, dia wanita karir. Berarti wanita yang punya kedudukan, iya tapi layaknya pelacur dalam berpakaian. Jangan seperti itu. Yang berikutnya kaum muslimin. Kemudian Imam Zahabi menyebutkan tentang syarah hadis tadi di atas yang tadi kami sampaikan. Dulu pernah terjadi adanya wanita di zaman sahabat. Sebutkan di sini riwayatnya. Qala an Nafi', al-Imam Nafi', gurunya Imam Malik, muridnya Ibn Umar. Ini terjadi berarti di zaman tabi'in. Imam Nafi', muridnya Ibn Umar. Qala, yani di zaman sepeninggal Nabi. Kana Ibn Umar wa Abdullah Ibn Amr 'inda Zubair Ibn Abdul Muttalib. Dulu Ibn Umar, yani Abdullah Ibn Umar, gurunya Imam Nafi', dan Abdullah Ibn Amr Ibn As, dua sahabat besar ini berada di rumahnya Az-Zubair Ibn Abdul Muttalib. Id akbalat imratu, ketika itu ada wanita yang melintas di depan mereka. Wanita ini tasuku ghanaman, menyeret kambing. Muttakiyan kausan, membawa panah. Kausan pakai kof, bukan kausan bahasa Indonesia, wanita kausan gitu. Berpakaian kaos bukan, Pak. Layaknya laki-laki yang mengembara kambing laki-laki, yang menarik kambing waktu itu laki-laki, yang memegang panah laki-laki. Laki-laki zaman itu. Itu pekerjaan laki-laki. Padahal wanita. Faqala Abdullah bin Umar, Di waktu itu Abdullah bin Umar menegurnya. Arajulun anta aw imra'atun? Kamu ini laki-laki atau perempuan? Sampai Ibn Umar bertanya karena tidak bisa memastikan laki-laki atau perempuan. Zaman kita sekarang ini banyak sekali. Terutama ketika mengendarai motor. Ada bus, banter teman ya. Lana apa wadon kae? Kejar. Kita penasaran, lanang apa wadon yo? Wadon. Tapi penampilannya laki-laki. Wadon kayak lanang. Ibnu Umar di waktu itu menyangka ini laki-laki perempuan. Ditanyakan, kamu laki-laki atau perempuan? Ibnu Umar ini ulama besar. Kalau kita tidak perlu pak. Kok lanang wadon? Ora perlu pak lah. Lanang wadon corna baik. Tapi cuman kok seperti itu gaya naik motornya. Seharusnya wanita itu anggun, slow bawaannya, enggak seperti laki-laki. Kalau laki-laki bukan berarti dugal atau kebut-kebutan boleh-boleh, bukan. Banter boleh, sing penting hati-hati. Maksud ini pak? Ya, ngebut belum tentu benjut pak. Karena ngebut itu lihat jalan, ngejar waktu. Dilihat Ibnu Umar ketika bertanya seperti itu, orang itu menjawab, saya wanita. Kaget Ibnu Umar. Faqalat imra'atun. Faltafata ila Ibnu Umar, ila Ibnu Umar. Begitu mendengar, wanita. Ibnu Umar menengok kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kali ini Abdullah bin Umar. Yang satu Abdullah bin Umar. Seraya mengatakan, innallaha la'ana Allah melaknat ala lisan nabihi, melalui lisan nabinya, para wanita al-mutasyabihat birijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Langsung disebut hadis ini sebagai peringatan bagi wanita itu agar jangan berpakaian layaknya laki-laki. Wanita itu menutup aurat, bajunya longgar, tidak membentuk lekak-lekuk tubuh. Kalau engkau harus bekerja di kebun, membantu suami, atau suami sedang tidak sempat, engkau bawa peliharaan suaminya, kambing atau apa, tetap engkau wanita. Jangan engkau, ini lagi kerja, kemudian pakai laki-laki. Tidak seperti itu. Wanita tetap wanita. Dalam bekerja pun harus menampakkan ciri dia, citra dia sebagai wanita. Di zaman sekarang perempuan ketika kerja di pabrik atau di beberapa pekerjaan, dia dipakai dengan pakaian laki-laki. Celananya celana yang ketat, sepatunya sepatu laki-laki. Karena dia dikerjakan di tempat yang laki-laki bekerja di situ. Problem besar ya kaum muslimin di beberapa tempat pabrik itep contohnya. Di Purbalingga. Di sensus, diteliti. Terjadi perzinaan jual beli seks di kalangan mereka. Pekerjaannya wanita. Di tengah-tengah mereka ada mucikari wanita yang menjual mereka. Na'udzubillah. Itu satu hal yang rahasia umum. Yang pada ujungnya banyak wanita menceraikan suaminya. Gara-gara wanita bekerja. Wanita tapi berperilaku laki-laki. Tidak memandang suaminya sebagai laki-laki yang dihormati. Karena dia sudah mandiri, punya penghasilan, dan dia punya penyaluran syahwat laki-laki yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena wanitanya berperilaku seperti laki-laki. Qala Syekh, "Wa min al-af'al allati tal'anu 'alayha al-mar'atu." Di antara perbuatan yang menyebabkan wanita terlaknat adalah idharu zinah, menampakkan perhiasan di lehernya berupa emas atau lu'lu berlian, min tahti niqabihi, dari bawah cadarnya. Kadangkala baju dalam, ada baju safar yang hitam-hitam, ada baju dalamnya masing-masing, ya jubah juga tetapi warnanya mungkin jambon, abu-abu atau pink atau yang lain. Itu kadangkala sedikit membuka. Dia buka cadarnya, dia pasang, dia pakai emas, pakai berlian, dia menampakkan itu. Ini berbahaya. Watadjibuha bilmiski walambari watibi idha harajat. Kemudian berikutnya, seorang wanita yang dilaknat adalah wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi, apakah itu misik atau itu ambar atau itu tib. Ini jenis minyak wangi. Ada tib, minyak wangi biasa, al-ambar di atasnya, al-misk di atasnya, minyak wangi yang sangat wangi, yang sampai kalau dia berjalan orang yang di sampingnya bisa mencium aroma itu. Ini terlaknat. Nabi sampai tingkatan memerintahkannya untuk pulang dan mandi janabah. Pulang kamu, mandi janabah. Seakan-akan dia telah berzina. Terlaknat wanita itu. Di masa kita sekarang ini, wah wow, yang seperti ini na'udzubillah min dzalik banyak sekali, Pak. Apalagi para wanita-wanita karir yang umurnya sudah di atas 25. Yang khawatir tidak laku laki, tidak laku oleh laki-laki karena umurnya yang sudah lanjut 27, 29 urung bojo-bojo. Wahnya dia berdandan sesemolek, mungkin menarik laki-laki dengan minyak wangi yang semerbak supaya ada kumbang yang menghampirinya. Itu jeratan, Pak, supaya kumbang datang dan menikahinya. Itu yang bukan salafiyat seperti itu. Wal'iyadu billah. Itu teranak. Yang berikutnya, walabisaha adayyat. Wanita yang terkutuk adalah wanita yang memakai pakaian yang dayyat, yang ketat. Yang ketat. Wal izari wal hariri wal akwibati al qitar al qisar ma tatwili thawb lumdab jara-jara, di antaranya pakaian yang pendek kemudian membuka aurat. Al qisar pendek, pakai rok pendek di atas lutut, bahkan di atas lagi setengah betis. Pakai rok panjang di belak sampai setengah betis. Pakai baju dikurangi. Herannya di antara mereka, pakaian yang semisal itu, yang pendek-pendek tadi, itu harganya mahal. Padahal bahannya sedikit, Pak. Ya tidak? Bahannya sedikit. Di Lemboni, bahannya sedikit kok mahal. Ratusan ribu. Itu wanita seksi. Itu teranat. Wal'iyadu billah. Sudah 7:30 ini, Pak. Tadi saya sebut 30 menit di korting. Nanti saya salah ngomong nanti. Diancam. Katanya mau ngorting. Ternyata dusta lah. Daripada di labeli dusta, mending di korting walaupun 3 menit atau 2 menit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini pertanyaan banyak, tapi minta maaf waktunya tidak ada. Disimpan dulu, nanti ketika ustadz yang lainnya datang kasihkan. Monggo, okay? Jangan dibuang mas, dihargai tulisan orang. Jika ustadz Muhammad datang, taruh di mejanya. Begitu. Ustadz Muhammad, ustadz kita, ustadz Ana, nah belajar kepada beliau. Beliau lebih berhak menjawab pertanyaan daripada saya. Begitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.